sampai terjadi. Mengapa semua harus ku alami? Aku tak menyangka melanda hidupku bahagia hilang, derita melanda. Bagaimana ini? Oh, sampai terjadi. Semua